أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Yang demikian itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih engkau wahai Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam bima yamunna bi alaik, dari apa yang Allah berikan anugerah atasmu, dari sifat-sifat yang mulia, al-manaqib al-jamilah, mangkobah kedudukan yang mulia, yang tinggi. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadis, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kamu bagaimana menafsirkan mimpi. Amin ta'bir ru'ya, menafsirkan mimpi. Wa bayan ma ta'ulu ilil ahadith as-sadiqah, menjelaskan bagaimana mimpi-mimpi yang benar, kejadian-kejadian yang benar yang akan terjadi. Al-kutub as-samawiyah wa nahwiha, itu dengan kitab-kitab yang turun dari langit atau yang semisalnya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan tersebut atasmu, baik di dunia maupun di akhirat. Bi'a yu'tika fid dunya hasanah, yaitu dengan diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kama atamaha ala abawaik min qabl Ibrahim wa Ishaq, hal ini sebagaimana telah Allah sempurnakan atas nikmat kepada kedua orang tuamu dahulu. Nah, sebelumnya yaitu kepada Ibrahim dan Ishaq. Ya, Ibrahim dan Ishaq itu siapa? Kakeknya Nabi Yusuf, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Ya, dari garis bapaknya ke atas, kakeknya ke atas, keturunan adalah keturunan Nabi. Ya, garisnya garis keluarga Nabi, para anbiya, pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Haitsu an'ama Allah alaihima bi ni'amin 'azimah wa syi'an diniyah wa dunyawiyah, hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Ishaq, dari nikmat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ilmuhu muhitun bil asya, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Wa bima ihtawat 'alaihi dhamair al-'ibad min al-birr wa ghairihi, mencakup segala sesuatu yang terbetik di dalam hati seorang hamba dari kebaikan maupun yang lainnya. فيعطي كلا من فيعطي كلا ما تقتضي حكمته وحمده. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu yang terkandung hikmah dan pujian di dalamnya. Fa innahu hakimun, sungguhnya dialah Allah yang maha terpuji. Yadhul asya mawadhi'ah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa yanziruha manazilaha, dan menempatkan segala sesuatu pada enam porsinya pada tempatnya. Walima bi'anna ta'birha li Yusuf, dan sungguhnya ta'bir mimpinya enam kepada Yusuf. Maka Yusuf AS ditanbih, diberikan peringatan oleh ayahnya, jangan kamu ceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudara kamu. Nah, ini apa yang dinasihatkan oleh nama ayahnya Yusuf alaihissalam. Ketika ada mimpi yang seperti itu, jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh para ulama kenapa. Di antaranya adalah supaya saudaranya tidak iri dan dengki kepada Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nas akram, manusia yang mana yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW, akramu indallahi atqahum. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para sahabat yang lainnya bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanya tentang kepada engkau wahai Rasulullah. Di sini ya boleh meminta, bertanya lagi. Ya bukan artinya ngeyel, bukan. Ya. Minta lagi kepada Rasul untuk menjelaskan enam yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, fa'akramun nas, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, seorang Nabiullah, Ibn Nabiullah, anak dari Nabiullah. Siapa? Siapa? Yaqub, Ibn Nabiullah, anak dari Nabiullah. Siapa? Ishaq, Ibn Khalilillah. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian para sahabat tanya lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanya kepada engkau wahai Rasulullah. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni, apakah yang kalian maksud? Nah, ini dia seorang guru, ustaz atau yang semisalnya, ketika pertanyaannya global, umum sifatnya, ya boleh seorang yang ditanya, ustaz atau yang semisalnya, merinci lagi pertanyaannya maksudnya apa, pengennya yang seperti apa. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, qalu na'am, apakah yang kalian tanya tentang bangsa Arab yang mulia? Ya, bangsa Arab yang terpilih, yang mulia, yang hebat, yang mempunyai kemuliaan. Karena yang bertanya siapa? bangsa Arab tentunya. Nah, qalu na'am. Para sahabat menjawab iya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, faqiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Sebaik-baik kalian ketika zaman jahiliyah dahulu, ya mungkin ketika zaman kufar Quraisy, zaman jahiliyah dulu dia apa? Hah? Ketua kabilah, orang hebat, orang ini, masya Allah punya kedudukan, kedudukan, kedudukan mulia di mata kaumnya. Tetapi dalam Islam, ketika Islam, mereka masuk Islam, kata Rasulullah SAW, fakhyarukum fil jahiliyah, sebaik-baik kalian ketika dahulu dalam keadaan jahiliyah juga akan menjadi baik, khiyarukum fil Islam, juga akan menjadi baik di dalam Islam. Dengan syarat apa? Idza faqihu, apabila mereka bertafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Syaratnya apa? Belajar ilmu agama. Nah, sehingga bagaimanapun dia mulia sebelum mengenal Islam, maka juga dia akan mulia, ya, dia akan mulia ketika masuk Islam. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Belajar. Kalau nggak belajar, nggak akan bisa dan nggak akan mulia. Ya, akan ya seperti itu aja. Nah, itu penting ya bagi mereka-mereka yang sebelumnya mungkin jadi pejabat, jadi apa, punya kedudukan di kampungnya, di daerahnya, ketika dia memahami agama Islam, maka juga akan menjadi mulia, tapi dengan syarat dia belajar tafaqquh fid din. Kalau tidak tafaqquh fid din, maka tidak akan mulia sehebat apapun sebelumnya dia dari kedudukan apa yang dia dapatkan. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, melarang, ya, menyebutkan dari ayahnya Yusuf alaihissalam, jangan menceritakan kepada saudara-saudaramu. Ketika Yusuf alaihissalam mengkisahkan, menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya, bahwasanya matahari dan bulan akan tunduk dan 11 bintang sujud, ya, memuliakan, menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Karena bulan dan bintang ini makhluk Allah yang besar. Bulan dan matahari, bintang, makhluk Allah yang besar. Nah, tetapi mimpi ini malah dilarang oleh ayahnya Ya'qub alaihissalam. Jangan kamu ceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudara kamu. Ada apa? Ya, saya saduh, akan hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya manusia, mau dia keluarga Nabi, ya manusia. Sifat-sifat manusiawi ada. Karena saudaranya Yusuf alaihissalam ya bukan Nabi, sehingga khawatir kemungkinan ya bisa terjadi hasad, ya, dan sudah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat makar dan tipu daya dari saudaranya, kakaknya atau adiknya yang tidak suka kepada Yusuf alaihissalam tentang mimpi tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yuhib falyuhaddits bih." Apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpinya, di dalam mimpinya melihat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, maka sampaikan. "Wa idza ra'a ma yakrahu falyatahawwal ila jambihil akhar wal yadful an yasari thalatha." Apabila sebaliknya dia bermimpi sesuatu yang dibenci, misalnya mimpinya serem, mimpinya menakutkan, mimpinya ya gak suka, mimpinya waduh bahaya, ya maka hendaknya kata Rasulullah SAW dia berubah tempat tidurnya kepada yang lainnya. Kemudian meludah waliat full ini meludah bukan meludah banyak airnya, tapi ya air campur udara, ya ini kelebihan bahasa Arab, rinci. Ya kalau kita ludah ya ludah, mau ludah airnya sedikit atau banyak ya ludah aja, tapi kalau bahasa Arab meludah ya bahasa kitanya, tapi airnya campur dengan angin yang dari mulut, maksudnya bukan dari belakang. Tiga kali dia meludahnya kemana? Kanan apa kiri? Ke kiri. Sudah meludah, wal yasta'id billah min syarriha, maka hendaknya dia berlindung pada Allah dari keburukan mimpi tersebut. A'udzubillah minasyaitonir rajim, insyaallah. Wa la yuhaddits biha ahadan, jangan dia ceritakan mimpi tersebut kepada seorang pun. Ya. Insyaallah dia lagi ngelamun, "Akhi, antum tahu enggak ada mimpi, aduh menakutkan." Jangan diceritain. Mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi ini, mimpi itu. Ya, jangan kamu ceritakan kepada seorang pun. Fa innaha lan tadurruh, karena yang demikian tidak akan membahayakan dia. Ini penting masalah mimpi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-ru'ya 'ala rajulin ta'ir ma lam tu'bar." Ar-ru'ya 'ala rajul ta'ir ya, ma lam tu'bar. Yang namanya mimpi itu masih pada kakinya burung, masih maksudnya apa? Ya masih terbang ke sana kemari, masih memungkinkan ini itu bisa terjadi, bisa enggak. Selama kata Rasulullah SAW, selama belum di takbir mimpikan, belum ditafsirkan mimpinya. Misalkan dia berjalan misalkan di belakang Rasulullah SAW, seperti mimpinya siapa? Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani dimimpikan oleh seorang, ya dia berjalan di belakang Rasul SAW. Maka ketika disampaikan pada Syekh Albani lewat telepon, beliau menangis. Ya, mimpi-mimpi banyak sekali. Fa idza ubirat waqa'at, apabila sudah ditakbir, sudah ditafsirkan mimpinya, maka pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Coba ini. Bimbingan Rasulullah SAW terhadap mimpi. Waduh, ini pada mimpi semua nih. 1, 2, 3. Ya. Masya Allah. Faidha ubbirat waqat. Apabila mimpi tersebut sudah ditafsirkan, pasti akan terjadi. Ya, makanya mimpi itu ada ilmunya. Ya. Mimpi itu ada ilmunya, enggak sekedar, dan yang menafsirkan juga orang yang saleh dan orang yang baik, bukan orang yang jahat. Ya. Wa min hadza yu'khadh al-amr bi kitman an-ni'mah hatta tujad wa tudhar. Dari sinilah kenapa sesuatu kenikmatan itu harus disembunyikan diumpetin. Jangan kamu gembar-gembor, oh saya mimpi tadi malam dapat emas. Ya, yang dengar yang enggak suka sama kamu. Lihat ya. Beta Toki misalnya. Dari belakang walaupun enggak dia sebutkan. Oh, kamu gitu ya. Apalagi depan senyum, di belakang ya nusuk kamu. Hati-hati. Dari sinilah kata Al-Imam Katsir rahimahullah diperintahkannya kamu harus menyembunyikan nikmat. Ya, sampai sudah terjadi, ya itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, misalkan kamu mimpi demikian, demikian, demikian. Ya, nah, dari kebaikan. Nah, maka ya sudah, diam aja. Sampai memang terjadi ya sudah, mau diapain lagi. Itu gak bisa dihalang-halangi. Ya, karena Allah yang berkehendak seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW ista'inu ala qada'il hawaij bikitmaniha. Minta tolonglah kalian kepada Allah terhadap menunaikan hajat kebutuhan kalian. Hajat kebutuhan apa sih? Kan banyak. Ya kamu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Permintaan banyak. Baik dari kamu, baik dari istri kamu, baik dari anak-anak, dari keluarga, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ista'inu ala qada'il hawaij bikitmaniha. Minta tolonglah kalian pada Allah terhadap menunaikan hajat kebutuhan, keperluan. Pengennya apa? Pengennya anu. Ya jangan diceritakan. Wis menang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, bikitmaniha. Disembunyikan dulu. Gak usah kamu keluar-keluar, ngobrol sana-sini, ngobrol. Wah, saya ini, saya itu, saya ini. Saya ketemu orang hebat. Ya, tetap orang yang gak suka, gak akan suka. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa'inna kulladhi ni'matin masud. Karena sesungguhnya segala nikmat, satu pun dari kenikmatan itu pasti orang enggak suka. Ya, dihasadi. Nah, ya, hasad, iri, dengki, ya manusia. Nah, sehingga itulah alasannya kenapa. Nah, Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam melarang kepada anaknya Yusuf alaihissalatu wassalam jangan menceritakan kepada enam saudara-saudaranya karena mereka tidak suka hasad, iri, dengki terhadap Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini pelajaran penting bagi kita semua terutama dalam kehidupan ya dengan saudara, dengan ikhwan, dengan yang lainnya. Wis kalau kamu punya hajat kebutuhannya diam aja dulu, enggak usah banyak ngomong ini itu ngomong. Akhirnya kadang orang enggak suka. Ya, orang enggak suka sama kamu. Ya, ketika orang enggak suka sama kamu ya nah, ada yang suka, ada yang enggak suka dan ketika mereka yang tidak suka nah, melakukan sesuatu makar, kejahatan, menjegal kamu, ya, seperti itulah keadaannya. Pasti akan gagal maning akhirnya. Ya, sehingga nah, jangan terlalu banyak ngomong sana, ngomong sini. Cukup orang-orang yang kamu anggap baik ya sudah sampaikan. Itu pun kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak usah ngomong. Kalau enggak ya tidak usah ngomong. Enggak usah bicara, banyak bicara ini dan itu. Kenapa kata Rasulullah SAW, ista'inu ala qada'il hawaij bikitmaniha. Minta tolonglah kalian pada Allah terhadap ya meminta kebutuhan. Ya, melaksanakan kebutuhan, hajat-hajat kebutuhan. yang kamu butuh itu apa. Itu disembunyikan. Kamu punya hajat ini, hajat itu. Bukan hajatan sunatan sama kawinan, bukan. Sembunyikan katanya. Ya bukan, bukan itu maksudnya. Ya, artinya apa, kamu punya program ini, program itu. Yang situ kadang orang enggak suka, yus, diam aja. Ya, wa nakulidzi ni'matin masud. Karena setiap kenikmatan itu pasti nam ada yang hasad di situ, ada yang enggak suka di situ. Nah, makanya bimbingan Rasulullah SAW mengatakan kitmaniha, disembunyikan. Ya, disembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.